نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين والمسلمات من الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali Allah mengizinkan kita sama-sama menikmati indahnya majelis ilmu ini. Mudah-mudahan nikmat ini semakin hari semakin terasa dalam hati kita. Selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi kita, Nabi junjungan alam, yang senantiasa menghasung kita untuk senantiasa berada di majlis-majlis ilmu, khususnya di zaman yang banyak fitnah dan syubhat yang membuat orang-orang yang tidak berilmu atau lemah dalam mengamalkan ilmu maka akan banyak berguguran. Semoga dengan ilmu yang Allah berikan, Allah berikan kita keteguhan. Ma'asyar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita berdoa untuk para orang tua kita, ayah dan ibu kita, kemudian para ulama dan guru-guru kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, dan disampaikan hendaknya ke husnul khatimah. Dan yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah berikan kepadanya ampunan, rahmat, dan dilapangkan tempatnya di alam barzakh. Ma'asyar muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Ar-Risalah yang ditulis oleh imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, atau karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita lanjutkan pengenalan Imam Asy-Syafi'i oleh muhaqqiqul kitab, itu ulama yang menghabiskan hari dan waktunya untuk menghidupkan kitab ini kembali itu seorang ulama yang dikenal ulama al-sunnah wal jamaah di Mesir, ahli hadis, itu Syekh Ahmad Muhammad Syakir rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, atau dalam pertemuan kita pekan yang lalu, beliau menjelaskan bahwa kafa Syafi'i ya madhan annahu Syafi'i. Syafi'i dengan bernama atau nisbatnya Syafi'i saja sudah cukup terpuji. Wa kafa risalata taqridan annaha ta'lifu Syafi'i, dan cukuplah pengantar bagi kitab Ar-Risalah bahwa kita tahu dia adalah karya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tidak perlu pakai taqriz lagi. Kemudian wa kafani fakhran, kata beliau, an ansyura bainan nas ilm Asy-Syafi'i, dan cukup bagi saya membanggakan, membahagiakan di saat saya terlibat menebar ilmu Asy-Syafi'i. Ini mukaddimah-mukaddimahnya. Kenapa? Mungkin beliau akan sebutkan alasannya setelah ini. Ma'a i'lamihim nahyahu bainan afwan an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Tetapi tetap saya beritahukan kepada mereka, maksudnya para masyarakat, bahwa Imam Asy-Syafi'i melarang taklid kepadanya dan kepada selainnya. Ini ungkapan terakhir ini disadur oleh Imam Asy-Syafi'i dari murid Asy-Syafi'i langsung, itu Imam Al-Muzani, bahwa saya tetap walaupun saya menyebarkan ilmu Asy-Syafi'i dan bangga dengan menyebarkan ilmu Asy-Syafi'i antara kaum muslimin, tetapi saya tidak pernah, tak lupa berpesan bahwa Imam Asy-Syafi'i melarang taklid kepadanya dan melarang taklid kepada selainnya. Ini penting kaum muslimin, sebelum kita mulai menuntut ilmu, bahwa sesungguhnya taklid pada asalnya tidak terpuji. Kadang-kadang orang sebagian senang memelihara taklid, kan? Pokoknya sekali ikut ustaz tetap ustaz. Ya, sekali ustaz Dasman tetap Dasman. Jangan. Bendera yang harus kita kibarkan bukan bendera ustaz, tapi adalah bendera Islam. Pemahaman yang akan kita sebarkan bukan pemahaman ustaz, tetapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tak mungkin belajar kecuali melalui para ulama, mustahil, tak mungkin, atau mustahil kita mempelajari ilmu tanpa melalui ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi alaihissalatu wassalam, dan ulama itulah yang mengajarkan kepada kita supaya tidak taklid buta kepadanya. Nah, bila ada ulama yang ajar taklid kepadanya atau kepada mazhabnya, maka berarti dia sudah menganggap dirinya tak akan pernah salah. Nah, orang seperti ini maghrurun, orang yang terpedaya. Allah musta'an. Kemudian beliau lanjutkan, walau jaza li'alimin ayyuqallida aliman. Jadi taklid bukan terpuji. Allah katakan, apakah wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu, karena sesungguhnya pendengaran, ditanya, kamu dah dengar belum? Dengar tapi tidak bisa ngikut azan. Kenapa tidak bisa? Awak dah terlanjur sayang sama ini, sama ustaz ini, sama mazhab ini. Jadi kalau tinggal takut tak jumpa nanti, katanya. Nah, terlanjur sayang tu salah. Makanya jangan terlanjur sayang. Ya. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau kamu lihat nak? Ya, saya lihat. Kamu tahu itu benar? Ya, tahu. Tapi kenapa tidak diikuti? Ya, kepentingan saya masih banyak pada yang lain dan sebagainya. maka itu akan dimintai pertanggungan. Hati kamu sebenarnya sudah mengenal tidak kebenaran? Sudah. Cuman itulah sekeliling saya tidak ada yang mau nerima. Kalau saya terima kebenaran itu, nanti saya akan terkucilkan. Akhirnya semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan hati-hati kita hati yang bertakwa, hati-hati yang senantiasa gembira dengan kebenaran Islam dimanapun dan dalam keadaan apapun kita berada. Karena itu adalah tanda Allah menginginkan bagi kita kebaikan. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Ma'asyal muslimin dan muslimat. Lalu saya melanjutkan, وَلَوْ جَازَ لِعَالِمٍ أَنْ يُقَلِّدَ عَالِمًا. Andainya boleh seorang yang berilmu taklid kepada ulama. Seandainya boleh seseorang yang berilmu taklid kepada orang yang berilmu lainnya. Karena ilmu kan nanti seperti akan dijelaskan sendiri oleh Imam Syafi'i di mukaddimahnya, bahwa ulama itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Apalagi di zaman kita hari ini. Kalau zaman dulu ulama alhamdulillah ya rata-rata ensiklopedi, mausu'ah. Jadi kalau bicara tentang nahu seperti dia imamnya. Bicara tentang sharaf dialah pencetusnya. Bicara tentang fikih dia jagonya, bicara tentang usul fikih dia bintangnya. Ada ini enggak? Kalau sudah masuk tarbiyah, oh jangan tanya-tanya masalah hadis itu udah urusan saya kan. Tanya sama yang lain. Makanya hari ini kita perlu menteri banyak kan. Nah, karena lu tanya masalah ini tanya menteri saya nanti gitu ya. Dan sebagainya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Hari ini hari yang namanya spesialisasi, spesifikasi. Seseorang kalau sudah belajar semakin detail, semakin tinggi gelarnya, semakin sedikit ilmunya hari ini. Ya profesor, awalnya dokter gigi. Apa aja penyakit gigi biasa dokter, dokter umum gigi ya. Habis itu ambil spesialis geraham. Hah? S2-nya spesialis geraham. Habis itu kalau sakit gigi depan, oh itu bukan spesialisasi saya. PS3 ngambil gigi geraham paling dalam. Akhirnya kalau pas geraham yang paling luar, oh, maaf saya bukan ahlinya. Allahumma musta'an. Ma'asyal muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa kata beliau? Andainya boleh seseorang taklid, seorang berilmu boleh taklid kepada ulama yang lain, kana awlan nasi indi ayu qallida Syafi'i. Kalau boleh, pasti saya akan katakan bahwa ulama yang paling berhak kita taklid kepadanya adalah Imam Syafi'i. Ini pendapat beliau. Tentunya pendapat-pendapat lain silakan aja ya. Ini pendapat Syekh Ahmad Syakir. Kalau Imam Al-Baji, Abu Walid Al-Baji lain lagi. Dia punya alasan juga. Beliau juga punya alasan. Kalau Al-Baji dalam wasiatnya kepada dua anaknya, dia katakan, kalau seandainya anakku boleh seseorang taklid kepada seseorang yang berilmu, tidak bisa kalian menjadi orang yang mutabi' atau mujtahid. Hanya levelnya kalian untuk ilmu itu hanya level muqallid. Maka yang patut kalian taklid kepadanya adalah Imam Malik. Imam Malik alasannya ada. Sebab Imam Malik katanya, kata beliau kepada dua orang anaknya, kalau bicara tentang hadis, dialah imam hadis pada masanya. Tidak ada yang levelnya di atas dia satu pun. Bicara tentang fikih yang paling pakai di masanya, Senegeri Islam yang paling pakai adalah Imam Malik katanya. Beda dengan imam yang lain. Ini alasan beliau. Beda dengan imam yang lain. Imam Abu Hanifah di zamannya paling pakai, paling ahli fikih. Tapi di hadis masih kalah jauh oleh Imam Sufyan Al-Thawri, masih kalah jauh oleh Imam Sulaiman Al-A'mash, masih kalah jauh oleh Ibrahim Al-Nakhai, masih kalah jauh oleh Imam Al-Auza'i dan lain-lainnya. Kalau Imam Ahmad memang dia puncaknya hadis, dia hafal 1000-1000 hadis dengan fikihnya, 1000-1000 hadis. Itu bahasa orang dulu, bahasa sekarang berapa ya? 1000 tambah 1000 sama dengan 1 juta, gitu. 1000 tambah 1000 sama dengan 1 juta. Baik, 1000-1000 hadis, 1000-1000 hadis. Tapi dipikir beliau masih kalah oleh Imam Imam Asy-Syafi'i, kalah oleh Imam Asy-Syafi'i. Dan demikian pula dengan Imam Asy-Syafi'i di masanya, dia yang paling faqih, paling tinggi ilmu fikihnya, tetapi di hadis dia masih harus mengakui keunggulan Imam Ahmad, Imam Yahya ibn Ma'in, Imam Abu Yahya ibn Ma'in, Imam Sufyan bin Uyainah, Abdul Rahman ibn Mahdi, dan lain-lainnya. Tetapi Malik di masanya dia memegang apa, dua kelas ini, kelas berat ya. Nah, yaitu fikih dan hadis, dan itulah inti ilmu Islam semuanya. Inti ilmu Islam, hadis adalah bahannya, fikih adalah olahannya. Kalau sudah ada bahan yang olahan, cari yang lain lagi. Nah, yang lain-lain itu hanya penunjang. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Andainya boleh seseorang taklid pada seseorang, kata beliau, pasti saya katakan taklidlah kepada Asy-Syafi'i. Nah, fa inni a'taqid, karena saya yakin, ghaira ghalin wala musrif, tanpa ada unsur mengkultuskan, wala musrif, dan tidak berlebihan. Ini bahasa beliau, tanpa ada kultus dan sikap berlebihan. Saya yakin anna hadha ar-rajul lam yadhhar mithluhu fi ulama'il Islam, belum terlihat seperti dia di antara para ulama kaum muslimin. Ya, ini pendapat Imam Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Tidak ada orang seperti Asy-Syafi'i. Apa yang beliau maksudkan? Fi fiqh al-kitab wa sunnah, dalam fikih memahami al-kitab dan as-sunnah. Wa nufuz an-nazari fihima, dan apa dalamnya pemahaman atau pandangan beliau tentang keduanya. Wa diqqatul istinbat, dan telitinya penarikan hukum. Ma'a quwwatil 'aridah, ditambah lagi dengan kekuatan analisa. Jadi beliau dalam memahami al-kitab dan as-sunnah, dan dalamnya pembahasan beliau pada keduanya, kemudian ketika mengistimbat hukum dari keduanya al-kitab dan sunnah, sangat teliti. Ma'quwatil 'aridah, diiringi dengan kekuatan analisa, alat analisanya kuat, pisau bedahnya tajam. Makanya seperti kata Imam, ketika dia bermalam di rumah Imam Ahmad, kisah yang masyhur itu, ketika dia makan malam banyak, dikasih ruduk, air ruduk tak luak ya, tak berkurang. Putri Imam Ahmad bilang, kata ayah, ini orang zuhud, makan banyak katanya. Karena konotasinya kalau orang zuhud itu makannya dikit, iya kan? Kan gitu pandangan kita pada umumnya. Ini tak makannya banyak, habis semua. Habis itu malam, dalam pandangan dia, karena makanan dah habis, tentu lodok lagi ya. Nah, tentu tidur mendengkur. Imam Ahmad, memang orang hadis ini tidak mau pakai kira-kira. Oh iya, lo seorang ya. Nah, begitu juga katanya. Tapi dia langsung tanya, orangnya masih hidup kok. Orangnya masih hidup. Di sini kekurangan kita hari ini kaum muslimin. Apa saja isu kita telan bulat-bulat, apa saja berita kita terima tanpa cross-check, akhirnya kita sudah punya perasaan tertentu saja. Siapa ngaji? Ustaz Asman. Oh, dah sudah dia terpunya. Padahal pernah dia tanya langsung. Bernadia. Padahal nomornya punya enggak? Oh, udah lama saya ambil sejak 91 gitu. Sejak 91. Padahal 91 belum ada nomor kan. HP aja belum ada. Tapi dia sudah 91. Tapi kok enggak digunakan? Kenapa enggak digunakan? Imam Syafi'i tidak, Imam Ahmad tidak. Nanti saya tanya sama dia langsung. Kan lebih enak lah. Langsung supaya tafsirnya tidak kira-kira. Iya kan? Kalau Imam Ahmad pasti kira-kiranya, iya memang biasanya kalau udah togang wa fawi. Lah, dah tegang saraf perut, kendor saraf mata. Kan itu biasanya. Umumnya orang kalau sudah kenyang, apa yang timbul? Ya ngantuk. Ngantuk. Tentu anak sang anak juga punya perasaan seperti itu. Coba tengok, buktinya ada kan? Buktinya ada, air kan? Tak luar, itu luar. Bukan kopi luar. Tak berkurang. Tak berkurang. Nanti lihat di kamus besar bahasa Indonesia, ya luar. Ya, kopi luar belum masuk, kecuali yang diserebisi. Nah, tidak berkurang. Jadi, tentu dia mengira setelah makan besar, dia tidur nyenyak sampai subuh. Lalu ditanya oleh Muhammad, saya bertanya, anak saya komplain seperti itu. Jawaban Imam siapa? Imam Syafi'i, amma at-ta'am, kalau masalah makanan, la a'lamu bil Baghdad ahla baitin ashaddah ta'amum ashaddah halalan min baiti Ahmad. Saya tidak tahu se-Baghdad ini makanan yang paling halal kecuali di rumah Imam, di rumah Ahmad bin Hanbal. Makanya kesempatan mengisi. Ya kalau pas lagi korting kan isi kan. Ya misalnya ada penurunan bensin misalnya selama 2 jam. Kututun kejar enggak? Hah? Sengaja dikeringkan itu apa? Tangkinya. Kau muslimin muslimat. Jadi ini kesempatan ini ngisi dengan yang halal. Adapun air, karena saya sudah kenyang, tentu tidak mungkin saya tidur, karena tenaga saya jadi, tenaga saya jadi bertambah, jadi tambah fit, hilang ngantuk. Ini membeda, Makanan sama tapi bejananya beda. Memang prosesnya beda kamu. Mungkin orang kalau lapar tidak bisa tidur ya, betul kan? Orang lapar tidak bisa tidur. Kalau saya lain, kalau lapar ngantuk, nguap terus. Nah, tapi kasih makan melek lagi. Jadi kalau minta nanti lihat nanti saya nguap-nguap, ajak makan ya. Iya. Karena menghilang ngantuk kalau saya diantaranya adalah diajak makan. Pakai kopi tidak mempan. Mau kopi tambah ngantuk saya. Belum ada jenis kopi yang bisa bikin saya melek. Semua kopi bikin saya ngantuk. Dari dulu. Ya kalau ngantuk nanti jangan kasih kopi, kasih makan. Kasih makan, makan besar. Nah, baiklah kaum muslimin muslimat. Jadi, apa katanya? Adapun air, karena saya tidak tidur, maka wudhu saya semalam tidak batal. Makanya, wudhu sholat malam dengan wudhu isya, wudhu sholat subuh juga dengan wudhu isya tadi. Subhanallah. Itu mungkin waktu beliau masih sehat ya. Di akhir hayatnya beliau di Mesir masih beliau diuji dengan penyakit wasir. Sampai Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Muradi menyebutkan, saya lihat Asy-Syafi'i tetap salat di masjid sekalipun darah muncrat dari wasirnya. Jadi kalau kita enggak ya, darah kuku dikit nih enggak bisa masjid depannya. Apa ini lu apa namanya kalau bahasa kampungnya suyonya suyo tangan tak bisa pergi mesin apa pedih kena air katanya. Nah, tunggu setengah hari dulu tidak sholat. Alhamdulillah ini wasirnya mengeluarkan darah tetap sholat di masjid. Mudah-mudahan semangat ini kita Allah berikan kepada kita kaum muslimin. Apa kata beliau ma'quwatil hara wa nuril basirah. Wanuri al-basirah. Al-basirah itu adalah ilmu. Wanuri al-basirah cahaya ilmu yang memancar. Jadi kalau ilmu yang diberi cahaya, tentu ada dari sumber yang penuh dengan cahaya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Wal-ibda'i fi iqamatil hujjah wa ifhami munadhiri. dan punya keahlian luar biasa. Ibda, yaitu punya keahlian luar biasa. Ibda dengan kata bid'ah satu akar gitu. Jadi kalau ada orang ahli membuat ibadah baru, punya ibda juga, bid'ah juga dia. Tapi ini ibda adalah kemampuan yang luar biasa fi iqamatil hujjah, dalam menegakkan hujjah, dalil, wa ifhami munadhirihi, dan mengalahkan atau mendiamkan orang yang berdebat dengannya. Tapi dengan syarat ya, dengan syarat yang berdebat dengannya itu orang berilmu. Yang bersyarat dengan berdebat dengannya orang berilmu. Kalau Imam Syafi'i berdebat sama orang berilmu, selalu menang. Tapi bila berdebat dengan orang tak berilmu, selalu kalah. Jadi kalau nak mengalahkan Imam Syafi'i, nanti utus orang. Kalau nak mengalahkan Imam Syafi'i, utus orang tak berilmu, pasti kalah dia. Jadi kalau kita pakai hujah Imam Syafi'i nanti, jangan utus yang punya ilmu. Kalau punya ilmu nanti kalah dia. Tapi kalau tak punya ilmu, menang. Itulah Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Karena orang berilmu ketika tahu dia tunduk. Tapi orang tak berilmu dan dikasih tahu masih menjeruduk. Tak bisa dong bayangannya. Lah gimana lagi? Apalah saya tak bisa, tak masuk sikonnya. Kalau tak masuk tu bukan urusan saya pak. Masalah masuk tu tadi lah ya, surah sadrahu lil Islam, Allah yang lapangkan dadanya. Kalau Allah yang sempit kecil tak bisa dada. Tapi hujah saya jelas, jelas dalilnya betul, betul sahih, sahih istimbatnya benar-benar. Apalagi? Itulah nama Allah masuknya. Allah masuk. Ya wajar. Kalau terlalu banyak di dalam sini ini ya campur-campur, memang payah masuknya. Saya pada diskusi kadang dengan mahasiswa saya, keluarkan semuanya dalil kalian, nanti akan setuju dalil saya. Keluar semua, yang kebanyakan memang subuhat kan. Iya. Lalu saya jelaskan satu-satu. Dah masih ada, habis selesai. Tambah lagi, saya tambah lagi dari saya kan. Dia tidak punya, saya tambah dalilnya dia. Dan lalu saya selesaikan. Dah ada jelas, jelas. Terus bisa berubah. Ayolah, kalau belum tetap kambing walaupun terubah. Dah jelas, sudah. Dah paham, sudah. Ada alasan menolak, tak ada. Terus benar tak kira-kira? Ya alasannya benar, Ustaz. Tapi dah bisa ngikuti? Belum. Apa sebab? Terlanjur. Terlanjur sayang. Terlanjur sayang itu masalahnya. Makanya tuan-tuan, jangan terlalu mencintai dan jangan terlalu membenci. Coba terlalu mencintai, cinta itu buta sayang. Cinta itu buta. Ya kan? Ya cinta buta. Nah, kecuali cinta yang diiri dengan iman dan ilmu. Maka kita mencintai Allah tidak cinta buta saja. Kalau cinta Allah dengan ilmu dan iman. Kalau cinta yang tidak dengan ilmu, yang namakan cinta buta. Baik. Qala Syekh rahimahullah, fasihul lisan. Imam Asy-Syafi'i bahasanya fasih. Sampai-sampai Ibnu Hisham An-Nahwi, penemu atau termasuk yang imam besarnya Imam Nahwu, Ibnu Hisham mengatakan Asy-Syafi'i kalamuhu hujjatun fil lughah. Asy-Syafi'i bahasa Arabnya itu jadi dasar bahasa, apa namanya, hujjah dalam bahasa Arab. Bila Syafi'i yang mengatakan, walaupun tidak dikatakan oleh orang lain, lalu dia katakan kita terima bahasanya itu sebagai bahasa Arab yang fasih. Sebagai bahasa Arab yang fasih. Nasi' al-bayan. Nasi' al-bayan. Nasi' al-bayan itu artinya minan nasa'ah, yaitu terang benderang. Kalau dia menjelaskan, ya kalau dia menjelaskan jelas sejelas-jelasnya. Kita mungkin sebagian ya menjelaskan panjang tapi tambah tidak jelas. Ya. Kalau dah lain masuk dari awal tambah tidak jelas. Tapi kalau Imam Syafi'i tidak jelas. Kalau bahasa orang sekarangnya sangat sistematis, tersistem dari mukaddimah surah sampai mukaddimah kuburah sampai natijahnya dengan dalil-dalilnya berurutan. Dan kita lihat memang kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila diikuti yaitu dalil tertinggi, tertibul adillah Al-Quran, setelah itu hadis, setelah itu ijma', setelah itu qiyas, jadi teratur. Dan itulah metode para ulama. Kita lihat kaum muslimin. Awal pendalilan mereka, kita lihat Imam Al-Bukhari misalnya, selalu dimulai dengan ayat. Setelah itu baru sebutkan hadisnya. Nah, babu qawlillahi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Lalu jelaskan dan disebutkan hadis tentang hadis yang menetapkan wajah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalilnya Al-Qur'an, hadis, bukan kira-kira dan rasa-rasa. Kalau kita tidak, kalau begini mesti begini, panjang. Kalau begini mesti begini, panjang ceritanya kan. Nah, dah, cuma kita tidak sedang pembahasan ini masalahnya. Qala rahimahullah ta'ala fil zirwatil ulya minal balagha, berada di puncak balaghah. Kalau orang-orang yang belajar ilmu bahasa Arab, kalau sudah pandai bahasa Arabnya, hebat dia berbahasa seperti orang Arab, artinya tidak perlu lagi menterjemahkan. Misalnya saya mau pergi, tidak perlu ingat dia saya, anak, kan itu. Ingin, urid, pergi, azhab. Kalau masih gitu bahasa itu belum pandai itu. Ya, masih ingat kamus dia kan. Kadang-kadang terlupa apa tadi bahasanya. Tidak, ini sudah otomatis berbicaranya seperti orang Arab, mengalir bisaliqa. Seperti kita bahasa, pandai bahasa Jawa. Bahasa Minang? Tidak juga. Jawara? Tidak juga. Ya. Seketik-seketik berarti masih belum pas ya. Belum balagh. Belum balagh. Seperti seorang-orang Bangkinang berbahasa Ojo, tapi belum rusak bahasanya. Kalau sampai ke Jakarta rusak bahasa, kena pakai kite-kite pula dia. Kau muslimin muslim, seperti orang Jawa berbahasa Jawa, ya, yang belum rusak. Karena ada yang bahasanya sudah rusak. Selama ke Bangkinang lalu orang bahasa Jawanya, kan? Itu kan bahasa Bangkinang, dah bahasa Jawa juga tidak. Sojak ke Pengkinangnya dan pandai bahasa Jawa ini, kan bahasa. Tapi tidak bahasa yang murni. Kalau bahasanya murni asli. Nah, siapa yang bahasanya siapa yang bahasanya seperti itu, maka dikatakan surat ini orang balaghahnya tinggi. Balaghahnya tinggi, bukan bahasa pasaran lagi. Bukan bahasa pasaran lagi, nam, atau bahasa umum. Kita kan di pondok-pondok rata-rata kan bahasa kita bahasa grammar, seperti bahasa Inggris juga lah. Bahasa Inggris di sekolah-sekolah rata-rata kan bahasa Inggris, tata bahasa kan. Nah, tata bahasa ya, kalau tata bahasa hebat, tapi pas berbahasa Inggrisnya tidak pandai. Sama guru-guru kami dulu di pondok, jaga orang Arab depan dia, banyak salahnya katanya. Tapi nak biasa buin dan pandai nyobuin. Jadi dia menyalahkan orang Arab berbahasa Arab. Kenapa tidak perbaiki? Dia sendiri tidak pandai bahasa Arab. Itulah masalahnya, menilai orang padahal dia sendiri tidak pandai. Itu tidak topik balagor tadi itu katanya. Nyebu ya, tapi tidak biasa nyebuin. Itu tidak pandai nyebuin. Itu tegaklah juga kan. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang tidak paham bahasa Arab dikiranya tidak pandai nausorob, berarti sudah hebat bahasa. Nausorob bagian dari tata bahasa. Memang untuk menata penting nahu, perlu sorob untuk menata. Tapi untuk merasakan bahasa itu tidak cukup dengan nahu dan sorob. Nah, tidak cukup dengan nahu dan sorob. Kalau tuan-tuan sudah bisa mendengar orang bahasa Arab, pangkalnya ini ujungnya mesti begini, berarti sudah pandai bahasa Arab. Seperti orang Badui waktu itu, dia baru masuk Islam, salat, imam membaca ayat was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydihima jazaa'an bima kasabana kalam minallah. Ujung ayat dibaca oleh imam wallahu ghafurur rahim. Dia belum hafal Quran, baru masuk Islam, dia bilang subhanallah. Tahu dia salah, padahal dia tak hafal Quran. Di mana dia tahu salah? Di bahasa. Apa sebab? Kan pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Kalau ini pangkalnya, mungkin ujungnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Suai? Suai lah. Kalau motong, perlu ampunan? potong tangan, hukuman curi. Kalau diampunkan dipotong. Kalau sudah diampuni dipotong? Tidak dipotong. Berarti tidak matching antara pangkal dengan ujung. Akhirnya imam bingung juga dia. Diulang-ulang tetap subhanallah. Akhirnya sampai dia kepada ayat yang asli. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa. Nah, betul itu. Ya, kalau untuk motong itu perlu kekuatan. Hakim supaya tidak dituduh hukumnya radikal, maka Allah sebutkan hakim, yaitu maha bijaksana. Ya, supaya tidak dihukum keras hukumnya. Ini ada hikmahnya, Mas. Ya, kalau tuan-tuan tidak percaya, kemarin saya baca survei terakhir, ya, survei terakhir di Arab Saudi yang diterapkan, walaupun tidak sempurna, lebih baik daripada tidak sama sekali, ya. Ya, kan orang kan banyak juga masalah sana, ya, betul, mana dunia tak ada masalah, awak masalah di situ. Sedikit yang penyelesaian, kan? Bawa penyelesaian ke yang tukang selesai, tambah masalah juga, tidak juga selesai. Jadi ketika survei terakhir, tingkat kenyamanan orang-orang Arab Saudi sampai hari ini masih 97% merasa aman dimanapun berada di seluruh kawasan Arab Saudi. Dan sekitar 93 atau 92% masih merasa nyaman jalan sendiri di malam hari. Yang pertama tadi, nyaman terhadap hartanya, nyaman terhadap keluarganya, 97%. Ya, artinya kalau mereka bawa motor, ya, kalau begini nih, lupa kunci saja mereka tak perlu khawatir. Kalau kita lupa kunci ganda masih was-was. Iya kan? Lupa kunci ganda masih was-was. Kalau mereka tak terletak kunci di situ, mereka masih 97% tak perlu was-was. Kita punya mobil butut model 91, terlupa kunci tengah malam, langsung lompat dari tempat tidur ambil gitu. Mereka Fortuner atau Cadillac sekalipun lupa kunci, ah biarin aja lah, toh nanti Allah yang jaga, Allah yang jaga. Subhanallah, ini tingkatnya mana? Ini yang terakhir saya baca kemarin. Kalau ketika saya masih di Madinah, saya baca survei yang dilakukan oleh badan kriminologi dunia, bahwa tingkat kejahatan kriminalitas Arab Saudi sama dengan 1 menit di Chicago sama dengan 13 tahun di Arab Saudi. Di tingkat kriminalitas di Arab Saudi seluruhannya selama 13 tahun berbanding dengan 1 menit di kota Chicago, Amerika Serikat. Ya, sebenarnya kalau tuan-tuan nak belajar cara pengamanan, sebenarnya jangan ke Amerika, karena mereka tuh kurang aman. Tapi belajarlah ke syariat Islam. Tak mau Saudi karena dia Wahabi, buka Quran tuh, buka hadisnya. Tak tahu kan, makanya kita belajar Syafi'i sekarang kan. Syafi'i kan tak Wahabi kan? Syafi'i kan tak Wahabi kan? Nah, atau jangan-jangan Syafi'i juga Wahabi. Nah, Allah musta'an. Syafi'i adalah imam mazhab kita. Bagi yang bermazhab, dia adalah imam mazhab yang mu'tamad. Dan alhamdulillah, tidak ada dosanya, bahkan tidak ada larangan kita bermazhab. Yang dilarang itu adalah taklid buta kepada mazhab. Jelas, kami banyak bertanya dengan masyayikh kami di Madinah, ya, tentang boleh tak bermazhab? Ya boleh. Cuma wajib tak? Ya tak wajib. Boleh? Boleh. Wajib? Tak. Kalau tak bermazhab nanti tak pandai memahami. Memang kita tak baca kita mazhab tu. Semua mazhab kita belajar. Bukan berarti kita tidak membaca pendapat ulama. Nah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini masalah balaghah tadi, ya. Bahawa Imam Asy-Syafi'i fi zirwatil ulya minal balaghah. Oleh sebab itu memang wajar ketika orang mengatakan kalau untuk baca kita ar-risalah ini berat. Pasalnya apa? Bahasa Imam Asy-Syafi'i bahasa tinggi. Nanti takut salah katanya. Tahib. Sekarang saya nak tanya, bilang, boleh tak seorang ustaz buka Al-Quran lalu dia sampaikan di depan umum ceramah dia? فجس وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. لو dia tafsirkan boleh tak? Boleh kan? Mana yang lebih tinggi, bahasa Al-Quran atau bahasa Imam Asy-Syafi'i? Bahasa Al-Quran. Baik, mana yang lebih berat resikonya? Salah menafsirkan firman Allah atau salah menafsirkan firman perkataan Imam Asy-Syafi'i? Hah? Lebih besar resikonya ini. Nah, kenapa ini boleh, kenapa ini tidak boleh? Jelas. Salah menafsirkan perkataan Allah berat. Karena siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, maka dia tetap berdosa sekalipun benar. Cerita berdosa kalau sekalipun benar. Maka kalau tak berilmu, jangan ahli tafsir. Tak pandai bahasa Arab, jangan jadi ahli tafsir. Nanti salah tafsir. Ini yang terjadi banyak. Lahirnya Islam Nusantara itu salah satu sebabnya adalah itu. Jadi tafsirannya sendiri, dia tidak paham bahasa Arab, walaupun paham nahu nahu sarab. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ta'addaba bi adabil badiyah. Beliau mengambil adab dengan adabnya orang-orang kampung. Nah, orang kampung adabnya masih natural, asli. Kita aslinya orang baik kita semuanya. Betul kan? Masuk di kampung kita masih suka gotong royong. Sampai di kota, hah? Saling menggotong. Allah mustahil. Waktu di kampung kita suka berbagi, ya kan? Jatuh durian, hah? Saling berebut ya. Itu karena nengok TV tuh. Kalau aslinya di kampung dulu, ayam jatuh ke ajok, silakan. Tahu ajok? Batas tanah. Jadi sehingga terkenal pula, awak nanam duriannya, orang yang makan buahnya. Lalu saya bilang, salah sendiri kenapa ditanam di diajok. Tanam perbatasan, iya lah. Orang kampung suka nanam di apa namanya? Di sempadan. Di sempadan. Tanam durian, tanam di sempadan. Tentu setengah tahunnya kayak tempat orang. Yang sebelah tentu dah jatuhnya di situ. Tidak tahu dia punya kita terbang ke sana, tidak mungkin ya. Jadi kalau tidak mau diambil buah kita oleh orang, jangan tanam di sempadan, tanam di tengah-tengah tanah kita. Kalau tanahnya 400 meter, tanam tengah-tengah satu batang durian. Tanam mangga juga di batas depan rumah, setengah ke jalan, setengah ke tanah kita. Tanah yang ke jalan itu yang milik orang berjalan lah. Milik orang, tidak kasih pengumuman pun orang sudah paham. Ini milik jalan. Gitu. Ya, kalau tidak mau, tanam di dalam rumah. Tanam dalam rumah. Allah musta'an. Ini saya tidak nyuruh ya, saya tidak nyuruh pun, tidak nyuruh ngambil punya orang. Jangan. Maksudnya adalah kalau sudah punya seperti itu, ikhlaskan sajalah. Kalau perlu bikin pengumuman. Mangga ini milik bersama. Jadi orang ta'addaba bi adabil badi, dia mengambil adab dan kesopanan dari kampung. Memang orang Arab dulu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, biasa kan zaman Nabi sendiri kan disusukan di kampung supaya hawanya apa namanya? Hawa apa? Angin apa? Udaranya segar. Macam Masjid Zaid bin Thabit inilah, segar gitu. Belum ada lalu lintas. Kalau sudah tempat kami sana dah 24 jam ya. Awak baru mencocokkan kepala bantal kan boom gitu kan, datang motor. Apalagi kalau tuan-tuan di Jakarta. Saya pernah nginap tempat teman di Jakarta Timur. Enggak bisa tidur, Pak. Soalnya semacam roda motor di atas kepala kita lewat. Macam mana nak tidur? Tapi kalau di kampung Masya Allah, tidur awal, bangun cepat. Kalau di kota enggak, tidur lambat, bangun telat. Itu tidur di atas jam 12, bangun kecuali, apalagi kalau pakai bahasa dokter lama, bukan dokter sekarang, dokter lama, tidur tuh harus 8 jam katanya. Itu lama-lama, yang baru-baru kan enggak lagi kan. Nah, itu tanya Pak Dokter. Kalau lama dulu kami di SD dulu minimal tidur sehari semalam 8 jam. Kalau dokter sekarang enggak. Kalau sudah sampai titik klimaksnya enggak cukup. Makanya ada yang tidur 2 jam, ada juga yang 20 jam. Tidur 20 jam. Saya bersyukur diberi Allah tidur kalau sudah 4 jam mesti bangun. Dan alhamdulillah satu lagi nikmat, selambat apapun tidur subuh mesti ini. Tapi kalau sudah apa, pakai was-was apa namanya, pakai inilah, hati-hati, pasang alarm. Kalau tidur jam 3 pasang 3 alarmnya. Kalau tidur jam 2 pasang 2. Kalau tidur jam 1 pasang 1. Jam 12 tetap 1. Iya. Kalau sudah jam 3 saya tidur, saya pasang 3 alarmnya itu. Misalnya subuh jam berapa? 4.40 ya. Enggak, 4.50. Itu masjid kami yang asal cepat itu. Dijadwal lebih dulu ada orang lain 4 menit. Di jamnya maju 3 menit, 9 menit jadinya. Qomat cepat pula. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dipasang alarm supaya kita tidak telat. Dipasang apa? Jam 4.20, awalnya 4.05. Yang satunya 4.10, satunya 4.15. Sekali 5 menit bergantian dia itu. Hampir kadang 30 menit baru bisa buka mata. Itu kalau tidur terlambat. Kalau tidak awal insyaallah dah. Baiklah ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa akhadha al-uluma wal ma'arif an ahli al-hadar. Tapi kalau ilmu dan pengetahuan bukan di kampung. Ya? Jangan balik. Akhlak ambil akhlak orang kota, ilmu ambil ilmu orang kampung. Itulah masalahnya. Beragama ikut cara kampung, akhlaknya akhlak orang perkotaan yang sengit persaingannya. Dan kadang-kadang sekarang persaingan yang tidak fair, persaingan yang menghalalkan segala cara. Ini terbalik gitu. Akhlak diambil dari akhlak orang-orang perkotaan. Ilmunya ambil ilmu orang kampung. Jadi agama yang bagus itu agama kampung, bukan agama terbalik. Agama yang bagus itu agama di perkotaan, yang dinamis, yang senantiasa berkembang. Dulu kita beramal tanpa dalil, sekarang pakai dalil. Habis dalil, dalil lagi. Ya, dulu kita pakai agama tapi mana dulu, dalil apa dalil? Kayaknya dulu dalil ya, dalil dulu. Nah sekarang alhamdulillah sudah pakai dalil. Ini sangat menguntungkan kita. Ya, apa dalilnya tentang kuliah subuh? Misalnya kan cari dapat dia. Ya. Dulu kan tidak kan kebiasaan aja kan? Atau tidak biasa sama sekali gitu. Habis subuh langsung pulang kita biasanya kan? Itu pun kalau ke masjid. Karena dulu ilmu kita ke masjid itu bagus. Kalau tidak, enggak apa-apa. Kan itu dulu ilmu kita. Secara fikih tidak salah, no? Cuman secara praktiknya Nabi mempermasalahkan. Ya secara pikir kan tidak salah bahwa sholat berjamaah sunat muakkad. Tapi kalau semua berpikir, abang ini berpikir, ah, tidak ada Ustaz Dasman di sana ini kan, atau karena apa? Apalagi Fardhu Kifayah misalnya, Fardhu Kifayah. Kalau semua berpikir Fardhu Kifayah dah selesai, akhirnya tinggal 3 orang lagi. Nah, tapi kalau sekarang, alhamdulillah, kita tahu dengan ilmu bahwa sesungguhnya kalau tidak subuh ke masjid rugi besar. Ruginya besar, banyak ruginya. Tidak masuk dalam apa catatan orang ke masjid. Kira-kira bagus tidak? Tidak kan? Kemudian hilang barakah. Bagus? Tidak. Kemudian salat di rumah masih terlambat, masih terlambat dan seterusnya. Masyaallah muslimin. Ta'adab bi adabil badiyah, mengambil adab orang kampung. Wa akhadha al-ulum wal-ma'arif min ahli al-hadar, dan mengambil ilmu dan pengetahuan dari orang-orang perkotaan. 6. Hatta sama an kulli 'alimin qablahu wa ba'dahu, sampai beliau naik tinggi di atas para ulama sebelum dan sesudahnya. Coba lihat ketika sampai di masanya Asy-Syafi'i, seolah-olah nama-nama yang lain itu tenggelam. Dia yang terang benderang. 6. Siapa yang baca sejarahnya beliau, ketika beliau datang di Mekah, orang Mekah bergembira. Nanti seperti kan disebut Syekh, sampai beliau disebut dengan Nasirul Hadis, Nasirul Sunnah, yaitu orang yang menegakkan dan membantu sunnah. Sebab apa? Karena memang nanti akan dijelaskan oleh Syekh, orang-orang di sana di Mekah tidak terbiasa dengan ilmu kelam, tidak terbiasa dengan ilmu kelam. Ilmu kelam, ilmu filsafat. Nah, Mereka biasa dengan ilmu terang, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Nah, ketika orang bawa syubhat, mereka tak bisa jawab. Di sini pula kesalahannya, kalau tuan-tuan ahli ilmu tak belajar mantik dan filsafat, susah menjawab. Ya, tapi kalau tidak berilmu janganlah belajar lagi. Ya, nah. Tapi kalau sudah berilmu silakan belajar untuk menjawab dengan tetap hati-hati. Kalau belajarnya kepada orang yang istiqamah. Sebab orang istiqamah akan mengajarkan ke kita. Nah, ini teorinya ilmu kalam ini begini, tapi sebenarnya bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan Al-Quran dan ijma ulama. Tapi kalau yang ngajar kita orang yang tidak istiqamah, seolah-olah itu lebih hebat dari Al-Quran dan Sunnah. Tidak bisa kita ngamalkan sunnah saja, gitu katanya. Kita harus memahami. Memang hadis sahih, tapi harus substansinya harus kita pahami. Tidak penting mengamalkan hadis secara tekstual, harus secara kontekstual. Rupanya kontekstual menurut mereka itu kadang-kadang adalah kontekstual itu gimana cara untuk meninggalkan, mengamalkan sunnah, mengamalkan hadis. Itu yang kontekstual. Kalau kita amalkan namanya tekstual. Kalau itu maksudnya jalan. Biarlah saya tekstualis orangnya. Saya bukan kalau itu maknanya. Tapi kalau makna kontekstual, yaitu setiap amalan ya yang makulun makna, tentu sesuai dengan makna yang diinginkan atau yang sesuai dengan makna zaman atau keadaan. Kalau itu betul, nimba bi taghayru al-fatwa bi taghayri az-zamani wal makan, bukan asal-asalan. Misalnya ada anak wanita kita, mahasiswi kita misalnya, karena dia pakai jubah, pas pula jatuh naik motor, atau itu ganti jubahnya dengan blue jean. Nah itu supaya tidak jatuh. Ini kan namanya nyeleneh. Memang orang yang pakai blue jean tidak jatuh naik motor. Nah, tuan-tuan apa nanti orang jatuh? Memang kalau sudah pakai blue jean tidak jatuh, jatuh juga. Berarti masalahnya bukan pada jubahnya, mas. Masalahnya adalah satu, ketidakteraturan kita naik motor. Masa dalam kampus larinya 60 kan tidak boleh. 60 lari dalam kampus. Ya. Yang kedua, tidak menghiraukan rambu-rambu lalu lintas. Ini bid'ah semua nih katanya, tidak boleh diikuti katanya. Memang zaman Nabi tidak ada lampu merah. Nah, ini tafsir sendiri-sendiri. Salah lagi. Kemudian pantang ada lowong sedikit, taburi lalu berhutang patah. Ya, tidak mikirkan aturan sama sekali. Nah, matang dari kiri, nak dari kanan, nak dari depan. Yang penting asal ada kesempatan masuk gitu. Betul kan? Ini yang menyebabkan, ini yang harus diatur. Jangan diungkit jubah orang. Ya diganti yang blujin, orang blujin juga jatuh kok. Saya pernah ditabrak anak gadis, mobilnya bukan saya. Nah, pakai blue jeansnya. Takut saya sebenarnya, jangan minta pertanggungjawaban, itu bahaya. Nah, untung dia yang minta maaf, mau dia yang salah. Dia ngambil jalan, curi jalan. Awak nak masuk dari jalan dalam kan, ini jalan umum. Tentu kita melihat ke kanan, tak mungkin lihat ke kiri kan, kiri sekali-sekali gitu. Dan saya belum masuk, dia sendiri yang maju. Akhirnya disenggolnya buat saya. Bapulun dia mana tahu bapulun. Teguling-guling dia di aspal. Risau saya betul. Ya, tapi untung dia minta maaf. Ah, bisa jalan bisa. Akhirnya saya kasih ini duit untuk berobat. Bukan duit banjir ya, salah paham. Duit untuk berobat. Kalau sempat nanti ada masalah, rumah saya di situ kan. Cari nanti dekat Masjid Mutmainnah itu. Pokoknya asal disebut, saya insya Allah orang tahu di sana semua. Untung tidak ada datang. Sebab datang curiga Umi Abdurrahman. Iya, salah. Maksud saya, bukan karena dia pakai blue jean, pakai jubah, tidak. Makanya kita berpikir, jangan berpikir, apa namanya, katanya berpikir secara substantif, tapi ternyata juga parsial pemikirannya. Jadi kalau ini namanya kontekstual, ini kontekstual yang salah. Kontekstual yang keliru, tidak tahu, tidak mantap mana tekstual dan kontekstual. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa kana afwan nabagha fil Hijaz. Imam Asy-Syafi'i nabagha fil Hijaz, tumbuh istimewa, apa namanya, cerdas. Nabagha itu, nabagha itu artinya kecerdasan, nampak kecerdasannya di mana? Bil Hijaz. Makanya ada hadiyatin nabighin. Kalau di Madinah itu ada namanya jaizatu al-mutafawwiqin an-nabighin, yaitu hadiah bagi para pelajar yang berprestasi. Nabagha biasanya dikasih uang kalau dia tertinggi misalnya di SMAC Madinah, nanti diberikan kalung kehormatan, bukan apa namanya ini, wisam, medali ya, bukan yang ada tulisannya itu misalnya, hah, selempang, selempang, kemudian dikasih uang, selempang tidak perlu, yang perlu uang ya, dikasih uang mungkin 2.500 riyal dan sebagainya, lumayanlah untuk cuti ya. Masyaallah muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabagha fil Hijaz wa kana ila ulama'ihi marji'ur riwayat sunnah. Lihat, dia tumbuh berkembang ilmunya di Hijaz, dan Hijaz itu nama kawasan antara Makkah dan Madinah. Itu disebut Hijaz. Antara Makkah dan Madinah itu namanya Hijaz. Nah, Hijaz waktu itu, tuan-tuan tahu Imam Syafi'i lahir 150. Baik. 150 di Makkah dan Madinah itu adalah pusat ilmu, pusat ilmu masih. Nah, dan Imam Asy-Syafi'i tumbuh di situ. Di Makkah misalnya ada Khalid ibn Muslim Az-Zinji, faqih Makkah. Di sana ada Sufyan ibn Uyainah, faqih Makkah, muhadditsuha. Di Madinah ada Imam Malik bin Anas, ada Muhammad ibn Abi Zi'bin, ada macam-macam, Al-A'raj dan Al-A'raj lebih dulu. Ulama-ulama besar yang ahli di fikih dan hadis. Jadi rupanya kaum muslimin dan musliman, kalau memang nak jadi seorang ulama dalam agama ini, memang harus punya fikih dan punya hadis. Punya fikih dan punya hadis. Kenapa fikih dan hadis? Karena hadis adalah menjelaskan Al-Quran. Pegang Al-Quran saja tanpa hadis, nanti tafsirnya multi. Al-Quran ini seperti kata Ibn Abbas, multi tafsir. Man hajjaka bil kitab fahajjahu bis sunnah. Kalau ada yang berdalil kepadamu dengan Al-Quran, kamu jawab dengan sunnah. Apa sebab Al-Quran punya banyak penafsiran? Nah, tentu tafsir, dalam ilmu tafsir, dalam kaidah tafsir, usul tafsir itu kan ada Al-Quran dengan Quran, ada Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan perkataan salaf, dan Al-Quran dengan bahasa Arab yang benar, bahasa Arab yang benar, yang fasih, yang balik, bukan bahasa Arab kata-katanya bahasa Arab tapi susunannya susunan bahasa bukan Arab ajam. Nah, walam afwan kana ila ulama'ihi marji'ur riwayati was-sunnah. Ulama-ulama Hijaz pada masa itu menjadi referensi riwayat dan sunnah. Referensi riwayat dan sunnah. Wa kanu asatin al-ilmi fi fiqh al-Qur'an. Mereka adalah ensiklopedi-ensiklopedi ilmu dalam memahami Al-Qur'an. Karena rata-rata orang itu kan hafal Qur'an semua. Jadi ensiklopedinya. Ya, kalau ulama dulu memang syaratnya wajib hafal 30 juz. Kalau ulama sekarang dapat juz 30 jadilah. Ya, hitung-hitung bisa jadi imam tarawih. Ya. Imam tarawih. Ada kemarin ada yang cerita ketika diterapkan satu juz satu malam di sebuah masjid, orang-orang tuh ngomong, tak apa-apa yang dibaca tali Quran tandanya. Karena mereka tidak biasa, biasanya wadduha sampai anas. Apalagi malam-malam Lailatul Qadar kan, malam-malam ganjil itu sudah. Rakaat pertama itu mesti inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yang kedua baru ganti-ganti. Itu pun paling tinggi boleh hanya al-hakumut takatsur. Tahlil Quran bocorin ang tandanya. Ya tiada maksudnya. Tapi orang tak tahu turunnya, tak kenal warnanya, itu masalah. Jadi kaum muslimin dan muslimat riwayat Allah. Kalau orang dulu tidak meruat Al-Quran itu dalam darahnya mengalir. Makanya barakah ketika diberi ilmu cepat, ya, masuk pun ilmu yang kotor kadang cepat dibersihkan oleh Al-Quran. Mereka paham. Oh, sekarang tidak itu masalahnya. Yang masuk entah apa aja, macam-macam logi-logi yang masuk. Kalau logi-logi yang sehat tidak apalah. Kadang ada pula gilologi yang masuk. Ada ilmu gino, gilologi. Sehingga ketika belajar itu bukan bertambah baik, tapi bertambah tidak baik. Nah, kalau misalnya arkeologi, tidak apalah ya, antropologi, aksiologi, geologi, apa lagi? Nah, sosiologi, ya tidak apa-apa lah, psikologi. Tapi kalau sudah sampai bab gilologi, hanya harus ditahan. Lagi gilologi itulah. Ada seorang anak masuk kuliah kan, sampai ke ayahnya dapat dia definisi bahwa kebenaran itu harus diragukan dulu, sampai kita teliti. Jadi tidak boleh secara a priori mengakui ini benar. Akhirnya pulang, ya, sejak saya masuk kuliah ini ya, disebutkan jurusan kan, ragu saya ayah saya kan. Saya nak teliti dulu kan, ya. Ayatnya yang ini ya. Sejak orang kuliah ini lagu orang nak dan nah, dulu tidak seperti ini saya kesana. Ketika saya daftarkan kamu kuliah tidak seperti ini kamu katanya. Ke masjid rajin kan, ya, lihat perempuan nunduk. Sekarang lah, jarang ke masjid. Kalau lihat perempuan nyeruduk. Itulah, itulah akibat salah ilmu. Nah, kalau yang begini masuk Quran, masuk kanan keluar, kiri itu pun kalau masuk, oh, tidak bisa dah buaya Quran. Terlambat warnanya. Kita harus maju. Lihat tu Amerika pakai ilmu ini kan, nah, dipakai itu tidak pernah maju. Retajui itu negara. Allah mustahil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi saatnya sekarang kita mengetahui rahasia kehebatan ulama dulu. Sebenarnya Perancis dan Inggris dulu sudah meneliti sebelum penjajahan di negeri kita. Sebelum Perang Dunia Kedua. Hasilnya adalah sumber kekuatan umat Islam ada dua. Satu Al-Quran, satu bahasa Arab. Makanya kenapa orang-orang anti-Islam bersemangat menghentikan pesantren? Karena itu dulu dengan propaganda pesantren tempat orang-orang bongah, ya, orang-orang yang tidak cerdas, yang tidak punya prospek ke depan. Kalau yang bagus-bagus prospek masuk sekolah negeri. Makanya saya ketika masuk Darun dulu, masuk Darun, orang pada ngomong, tak lulus ni padahal juara umum terus di SD kan, kenapa nak masuk SMP? Nak jadi orang bongak di pondoknya. Yalah, bongak lah sebenarnya. Untung saya masuk pondok, untung orang tua saya bongak. Kalau enggak apa jadinya. Padahal pesantren itu kaum muslimin, pesantren Al-Quran dan bahasa Arab ini membuat orang cerdas. Itu hasil penelitian dua negara, bukan perorangan. Dua negara, proyek negara itu Inggris dan Perancis. Mereka lah yang menyebarkan melalui para ekor-ekornya di negeri-negeri Islam bahwa kalau belajar Al-Quran terbelakang, belajar bahasa Arab orang-orang terbelakang. Maka dibuatlah anti-Arab dan sebagainya. Jelas? Ini kerja lama itu, bukan sebentar. Maka kita juga harus sabar. Harus sabar, tebarkan Al-Quran, tebarkan bahasa Arab. Kalau Amerika dalam penelitian terakhirnya menyebutkan bahwasanya anak cerdas di Amerika umur 7 atau 6 sampai 9 tahun bila hafal bahasa Inggris 13.000 kata itu cerdas. Ini perlu diperhatikan dengan seksama. Coba kalau anak kita hafiz Quran, mana yang cerdas dari anak Amerika? Al-Quran berapa huruf? Masih lupa. Tidak pernah ngitung ya. Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Ada hadiahnya loh. Tidak ada yang tahu. Hanya lebih kurang 67.000 kata. 67.000 kata. Kalau anak orang Amerika hafal 13.000 kata disebut anak super cerdas. Bagaimana dengan anak orang Islam yang hafal umur 6 tahun 30 juz 67.000 kata? Super cerdas. Makanya penelitian itu dulu disembunyikan orang itu. lebih dari 70 tahun disembunyikan, tidak boleh jatuh ke tangan orang Islam. Maka berhasillah mereka membuat image, membangun image pesantren adalah tempat-tempat orang buangan. Nah, untung saya terbuang ke pesantren dulu, alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Dan terbukti orang-orang pesantren, orang yang bongak kata mereka, cerdas kalau udah masuk pondok. Yang tongkol-tongkol jadi taat kalau masuk pesantren. Nah, cuma yang cerdas-cerdas masuk sekolah negeri, mohon maaf ya, dulu, sekarang tambah. Ya dulu, awalnya cerdas masuk sekolah negeri, kalau salah pergaulan jadi punya apa, pecandu. Ya, kalau tamat ngecat baju. Ngecat baju. Kalau kita di pesantren dah baju sebenarnya tidak layak pakai lagi, tapi nanti sedekahkan ya, ada pahala. Ada di sekolah negeri kayaknya susah, kecuali yang sudah ada ngaji. Kalau dulu namanya rohis ya, sekarang tidak boleh lagi, nanti rohis menyebar paham radikal pula nanti. Memang kita diperangi di seluruh sisi, dan silakan tidak apa-apa lah. Nah, ujian bagi kita semakin kuat ujiannya. Nah, walaupun kita bisa buktikan dengan sejarah, dengan fakta, uji forensik sekalipun sejarah, tapi uji forensik sejarah bukan IT. Uji forensik sejarah bahwa setiap umat Islam berkuasa, umat selain Islam selesai. Betul? Iya kan? Nah, ketika Salahuddin menaklukkan Palestina kembali, dia beri pilihan kepada orang-orang yang orang Romawi, sekalian silahkan, kalian mau pulang ke Roma, kami antar ke tempat yang aman. Tapi kalau kalian nak menetap di sini, silahkan ikut aturan Islam. Mayoritas mereka memilih memilih tetap tinggal di negeri Islam, karena mereka tahu pindah ke negerinya kezaliman, karena orang kafir itu zalim. Apa ayatnya, wa annal kafir wal kafiruna humud zalimun. Orang-orang kafir itu yang sesungguhnya zalim. Tidak ada yang ditakutinya kecuali aturan-aturan mereka yang buat. Kalau tak mentok di aturan, ganti aja aturan, selesai masalah kan. Tapi kalau aturan Allah tidak bisa diganti. Makanya orang Islam lah yang adil sebenarnya. Tapi tak apalah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang mencintai Al-Quran dan bahasa Arab. Walam yakunil kathiru minhum, dan banyak dari mereka tidaklah ahlala sanin wajadal, belum pandai bersilat lidah, belum pandai bermujadalah. Mereka bukan ahli debat, mereka bukan ahli berdebat, bukan ahli debat ya. Nah, sebab apa? Mereka cukup dengan ya, orang taat itu orang taat tidak biasa berdebat. Yang biasa berdebat itu orang yang tidak taat. Betul kan? Disuruh sama emak, siapa nama? Haji. Pakai haji tidak ya? Siapa nama? Indra misalnya. Ketika masih kecil dulu, masih ingat kan? Taat tidak sama orang tua? Masih taat ya, alhamdulillah. Disuruh sama anak, sama emaknya, Indra, belikan mak gula ke warung. Kalau nak taat, apa dia bilang? Mana uangnya, Ma? Iya kan? Berapa kilo? Paling itu yang ditanyanya. Gimana caranya supaya pekerjaan dilakukan? Kalau pandai debat, untuk apa gula, Ma? Nah, itu mulai itu. Untuk apa gula? Baru kemarin beli. Dah habis, nak. Terus, kenapa sekarang beli? Nanti ayah mau pulang. Pulangnya kapan? Jam 4 sore. Ah, nanti aja beli, kenapa sekarang? Mamanya terlalu tekstual, betul sih. Iya. Oh, terlalu tekstual, betul. Nanti aja. Kan masih ada, sekarang masih jam 10 pagi. Ya kan? Nah, nanti kamu kan pergi, yang bantu mama gak ada di rumah. Tuh anak tetangga dong, kok bisa dikasih upah 5.000, mau mereka. Akhirnya jadi. Nah, makanya orang yang taat-taat jarang berdebat. Antum punya istri belum? Sudah. Istri yang taat sering berdebat? Enggak kan? Kalau sering berdebat? Dia punya istri yang taat, alhamdulillah. Semoga Allah berkahin. Kalau antum minta Mi, sini dulu. Sini dulu katanya. Padahal bahasanya kan bagus. Sini sebentar. Tak nampak aku sibuk katanya. kalau apa namanya, bukan tak nampak. Kalau apa ni, kalau tak sibuk, memang sedang di sini kamu. Tapi karena saya kamu sibuk, maka saya panggil. Sini dulu sebentar. Yang tak banyak cerita dia. Datang ada apa sayang? Tentu jawabannya ada yang abang nak rundingkan sayang. Kesayang balas sayang kan? Coba kalau jawabannya, kalau tadi kenapa manggil-manggil? Saya sedang sibuk katanya. Kamu tahu enggak? Kamu tuh sudah saya. Kita kan paham. Enggak bagus bahasanya. Makanya kamu pasti debat. Jadi perdebatan selalu atau hampir selalu datang dari ketidaktaatan. Makanya orang Makkah dan Madinah itu orang-orang taat. Sampai kambingnya pun taat. Tentu kalau sembelih kambing pakai ikat kan? Iya. Kambing di sini disembelih pakai ikat kan? Kecuali itu pakai mesin, dilempar ke mesin itu lain lagi ya. Enggak halal ya. Nah, pakai ikat. Kalau sana kambing tak pakai ikat, hanya belinya. Satu orang aja pegang. Baring saya, baring dia. Disuruh baring-baring dia. Itulah kambing. Makanya ada teman saya orang apa? Orang Kuansi Bu ya. Kalau makan kambing Indonesia, naik darahnya. Satu potong, naik darahnya. Makan kambing di sana, satu paha, tidak naik darahnya. Aneh, Ustaz, katanya. Bukan aneh, sayang. Kambing sini taat-taat. Makanannya jelas halal, sebenarnya. Di sana kambingnya banyak makan ubi ketaga. Masalahnya, makan ubi ketaga. Makanya buktinya kambing kita banyak bertali. Banyak pakai tali. Makanya kalau makan kambing Arab dia tak naik darahnya. Makan kambing Indonesia naik darahnya. Allah musta'an. Baik, jadi orang sana tak pandai silat lidah, tak pandai berdebat. Nah, ketika datang Syami, wa kanu ya'jizun an manadhar di ahli ra'i. Waktu itu sudah banyak orang naik haji dari Kufa kan ahli ra'i, banyak kan ahli Iraq dari Baghdad yang berasimilasi dengan orang-orang lain di luar Islam. Akhirnya mereka banyak yang berdebat dengan orang Mekah. Orang Mekah tak pandai berdebat, itulah. Makanya sampai hari ini kaum muslimin, ketika sebagian ahli debat berdebat ulama yang dari Jazirah Arab misalnya, ulama Arab kadang-kadang tak banyak membalas kan. Apa sebab? Itulah, kalah dia debatnya. Jadi orang kita kan kalau kalah debat berarti salah. Betul kan? Kan ada saya lihat perdebatan antara Fulan dari Suriah dengan Syekh Fulan dari sini, dari Arab Saudi misalnya. Jadi penilaiannya adalah kalah menang debat ukuran benar salah tidak. Karena orangnya tak mau berdebat panjang. Karena Nabi larang memang. Saya menjamin surga, istana di tengah-tengah surga bagi siapa yang meninggalkan debat, seandainya pun dia dalam posisi benar. Memang itu yang diajarkan Nabi Alisa, bukan berdebat kita. Makanya saya tidak setuju perlombaan debat ini, saya kurang setuju. Tapi karena sudah menjadi kegiatan, kami di pondok juga ada namanya juga munakosah dulu kan. Jadi munakosah itu diajarkan bukan bagaimana cara yang benar, siapa yang menang. Oh, itu yang diajarkan, siapa yang menang nogang tali basah. Yang pontiang nilai tinggi, kalau lihat pandai nogang tali basah. Jadi kalau bisa memenangkannya debat, itu yang hebat. Ini salah. Kau muslimin muslimin, itu lain mandangnya pak. Tapi kita cukup sampai di sini, dah cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada pekan depan. Memang saya lupa tadi, jadi harusnya sampai jam 6:30 aja ya. Tonton tak mau terus terang dengan saya, Ustaz, dah habis waktu, gitu aja. Saya kalau setiap kuliah itu ada kontrak kuliah sebelumnya, bahwa kalau waktu sudah habis, tanpa permisi tuan-tuan boleh keluar sebenarnya. Tanpa permisi. Dan saya kalau tidak sadar, saya teruskan kuliah. Tapi kalau kalian tidak keluar semua, saya ikut. Iya, keluar di sini satu. Keluar tentu saya bertengok jam. Oh iya, saya tidak akan marah sebenarnya. Kalau sudah habis waktu, keluar aja. Tuan-tuan nanti, saya paham aja. Mandangnya ada lain, nanti sudah habis waktu. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan kita jumpa kembali. Belum ada pertanyaan nih, karena masalahnya masih tentang Imam Asy-Syafi'i rahmatullah alaih. mungkin saya berijtihad, saya bacakan ini pertama juga untuk menambah pengetahuan kita tentang Imam Asy-Syafi'i, bagaimana latar belakang. Yang kedua, supaya lebih semangat kita baca ilmunya. Ternyata orangnya begini. Ya kalau orangnya biasa-biasa saja, sama lah. Kalau ada undangan tablik akbar katanya, da'i nasional, da'i kondang, ramai orang? Ramai kan? Tapi dari Mangkinang, ramai orang? Ya enggak. Biasa lah itu. Memang promosi itu penting juga nampaknya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam wa subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.